wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh rahimani wa rahimahullahu ta'ala. Pada hadith ke-359 beliau sebutkan, wa anha, juga dari beliau yaitu Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallam yusalli minal lail 13 raka'ah yutiru min dhalika bi khams la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Bahwa Rasulullah salat di malam hari 13 rakaat, dan witir beliau dari 13 itu adalah 5 rakaat, di mana beliau tidaklah duduk tasyahud kecuali di akhirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa anha, juga dari Aisyah, qalat min kulli lail qad autara Rasulullah sallam fantaha witruhu ila sahar, muttafaqun alaih. Di setiap malam Rasulullah SAW witir, dan witir beliau itu berakhir di waktu sahur. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu sifat salat witir Rasul. Ini bagaimana Rasulullah melakukan witirnya, bagaimana bentuk pelaksanaannya. Maka di sini Aisyah sebutkan terkadang Rasulullah witir itu 5 rakaat, dan itu tidaklah beliau akhiri kecuali di rakaat terakhir, rakaat kelima. Yani beliau tidaklah duduk tahiyat kecuali di rakaat yang terakhir. Dengan demikian witir seperti yang kita tahu bisa dengan cukup 1 rakaat, bisa pula dengan 3 rakaat, 5, 7, 9 dan 11 rakaat. Jika seorang muslim melakukan witir 3 rakaat, maka boleh baginya untuk dia sholat 2 rakaat dulu kemudian salam, kemudian dia sholat 1 rakaat kemudian salam, atau 3 rakaat itu dia jadikan 1 tasyahud padanya hanya dengan 1 salam. Ini jika 3 rakaat. Kalau dia ingin witir 5 rakaat seperti yang Aisyah riwayatkan dari Rasulullah, maka dia tidaklah duduk tasyahud kecuali di rakaat akhirnya, sehingga tersambung semua dari rakaat pertama sampai kelima. Di rakaat kelima itu kemudian duduk membaca tasyahud sampai salam. Jika dia witir 7 rakaat, demikian pula sama, tersambung semua dari rakaat pertama sampai 7, dan di rakaat ketujuh itu dia tasyahud sampai salam. Ummu Salamah meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semacam itu. Demikian pula kalau witirnya 9 rakaat. Jika witir 9 rakaat yang dia lakukan, maka dia sholat 8 rakaat, ini menyambung rakaat pertama sampai rakaat ke-8, kemudian dia duduk tasyahud sebagai tasyahud awal, kemudian menambah 1 rakaat, di situ dia tasyahud akhir dan kemudian salam. Adapun 11 rakaat, maka yang sunnah tiap 2 rakaat dia salam, tiap 2 rakaat dia duduk tasyahud, kemudian salam sebagaimana Ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian witir Rasulullah Sallam kalau itu 3 rakaat, ada 2 pilihan, boleh 3 langsung 1 salam atau 2 rakaat salam kemudian 1 salam. Ini yang pertama. Kalau 3 rakaat, kalau 5 sambung semuanya ditutup tasyahud akhir dan salam, 7 pun sama disambung semuanya ditutup dengan tasyahud di akhirnya dan salam. Kalau 9, 8 rakaat ini bersambung jadi 1, kemudian duduk tasyahud awal, kemudian berdiri menambah 1 rakaat, kemudian tasyahud, kemudian salam. Kemudian 11 rakaat yang sunnah adalah 2 rakaat 2 rakaat, sebagaimana biasa juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ada di dalam sunnah, diriwayatkan Aisyah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, sebagai hikmah untuk seorang muslim agar dia enggak jenuh. Selain perkaranya memang kembali kepada semangat orang. Kadang orang subhanallah malas atau capek atau kurang semangat. Alhasil dengan adanya tanwi beragam semacam ini orang tidak jenuh. Ya, terkadang dia lakukan 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam, 9, 11 begitu. Seperti yang Rasulullah SAW contohkan. Adapun Aisyah di hadis kedua mengatakan, min kulli lail qad autara nabi min awalihi wa ausatihi wa akhirihi wa antaha witruhu ila sahar. Rasul witir di setiap malam, di awal malam, di tengah malam, di akhir malam, dan berhenti waktu witir beliau di waktu sahur. Yang beliau inginkan dengan ini bahwa Rasulullah SAW terkadang witirnya di awal malam, terkadang beliau lakukan witir beliau di tengah malam, terkadang di akhir malam. Dan ini juga kembalinya kepada semangat orang atau kekuatan orang, dan orang lebih tahu masing-masing pada dirinya. Ini misalnya kamu sekarang, kamu bisa memperkirakan, karena malam ini capek sekali saya. Tadi pagi kerja sana kemari. Kamu bisa perkirakan gak bangun nanti tengah malam, karena terlalu capeknya. Atau kamu ingin istirahat full, bangun nanti subuh. Kamu tahu kondisimu demikian, maka kamu lakukan witir di awal malam. Begitu selesai sholat isya, 2 rakaat selesai isya, langsung kamu witir 3 rakaat misalnya. Dan terkadang Rasulullah lakukan demikian di awal malam sebelum tidur. Terkadang pula di tengah malam, seperti itu pula, bangun tengah malam atau di akhir malam, di sepertiga malam terakhir. Nah, demikian ini juga hikmahnya beragam. Satu, itu membuat orang tidak jenuh. Kedua, kembalinya kepada semangat atau kemampuan orang melihat kondisi. Beda satu orang dengan yang lain, beda hari yang satu dengan hari yang lain, maka orang lebih tahu bagaimana memanage dirinya untuk melakukan sholat witir ini. Adapun Aisyah katakan waktu witir Rasul berhenti sampai waktu sahur, beliau inginkan dengan ini bahwa Rasulullah enggak pernah witir sampai waktu fajar, sampai adzan subuh, enggak pernah. Makanya Aisyah katakan berhenti, ini selesai witir Rasulullah SAW itu di masa sahur. Seperti kita tahu waktu sahur tentunya sebelum waktu adzan, sebelum fajar atau sebelum subuh. Belum lagi kebiasaan Rasulullah SAW sebelum subuh beliau tidur sejenak, istirahat, sehingga ada waktu antara witir beliau dengan subuh. Beliau gunakan itu untuk istirahat sebentar, sehingga fresh, ada refresh, orang segar lagi nanti untuk bangun melakukan sholat subuh. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW sebutkan afdalul qiyam qiyamu Dawud kana yanamu nisful lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu alaihi salam. Qiyam yang paling afdol, ini sholat malam, paling afdol adalah sholat malamnya Dawud alaihi salam. Sebagaimana puasa beliau pula, Dawud puasa yang paling afdol. Sholat beliau pun demikian. Di mana Nabi Dawud tidur setengah malam. Beliau gunakan untuk tidur, kemudian sepertiganya setelah itu beliau gunakan untuk sholat, kemudian seperenam sisanya sebelum subuh beliau gunakan untuk istirahat kembali. Dan ini sesuai dengan riwayat Aisyah juga tentang Rasulullah. Beliau katakan ma alfaituhu sahran illa naima. Di waktu sahur aku seringnya mendapati Rasulullah tidur, yakni istirahat. Di waktu sahur. Waktu sahur waktu kira-kira setengah jam atau 3/4 jam sebelum adzan subuh. Seringnya Rasulullah didapati oleh Aisyah Rasulullah dalam keadaan istirahat di waktu itu sampai nanti adzan subuh bangun. Sehingga demikian sesuai dengan apa yang beliau katakan tentang Dawud, itu yang beliau amalkan. Setengah malam tidur, sepertiga sisanya sholat, seperenam sisanya beliau kembali istirahat sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu afdol. Waktu afdol atau waktu mukhtar. Adapun waktu muhaddad, maka waktu sholat witir ya sampai adzan subuh. Kalau yang dibahas waktu bolehnya orang untuk witir, ya boleh sampai adzan subuh, sudah gak boleh witir lagi. Tetapi yang disebut dalam hadits Aisyah ini terkait waktu yang afdol. Afdolnya berhenti, Aisyah katakan, sampai waktu sahur, sudah. Setelah itu istirahat. Sehingga ya tergantung posisi orang. Terkadang mungkin dia terlambat bangun, di waktu sahur itu dia baru bangun, ya sudah. Sebelum adzan subuh dia sempatkan witir, kalaupun dapat 1 rakaat, 3 rakaat, masih boleh. Hadis tidak berarti larangan, tetapi waktu yang mukhtar, waktu yang afdol, berhentilah witir. Kalau memang kamu bangun dari tengah malam atau sepertiga malam berakhir, berhentilah witir itu sampai waktu sahur. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala qala li Rasulullah sallam ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu min al-lail fa taraka qiyam al-lail. Muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Amr, Rasulullah menasihati aku. Beliau katakan, wahai Abdullah, kamu jangan menjadi seperti fulan, karena dia dulunya sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam itu, tidak lagi dia sholat. Hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis Abdullah bin Amr meriwayatkan disamarkan nama orang ini, hanya disebutkan jangan jadi seperti fulan. Dari mana kesamaran ini? Ada dua kemungkinan, memang dari Rasulullah yang samarkan ini fulan, gak disebut namanya. Atau Rasulullah mungkin menyebut namanya, jangan jadi seperti fulan disebut namanya. Cuman karena satu dan lain hal, Abdullah bin Amr memilih untuk tidak menyebut namanya. Ketika meriwayatkan, beliau cukup katakan, Rasulullah katakan padaku, jangan engkau jadi seperti fulan. Disamarkan oleh Abdullah bin Amr. Yang penting hukum dan pelajaran yang terdapat di dalam hadis. Di mana yang diinginkan dengan hadis ini tidak patut dan tidaklah pantas kalau seseorang itu telah melakukan suatu kebaikan ibadah tertentu kemudian dia putus berhenti dan dia tinggalkan. Dan ini sesuai dengan hadis lain, ahabbul amali ilallah adwamu wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai, yang langgeng, yang terus menerus, walaupun sedikit, tapi terus dan rutin dia kerjakan. Di mana orang kalau memutus dan menghentikan suatu amalan soleh setelah dia biasa melakukannya dan berhenti dan dia tinggalkan sama sekali, ini bahaya. Bahayanya akan bisa menyeret dia bermudah-mudahan menggampang-gampangkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Kalau sudah dia tinggalkan amalan yang biasa dia kerjakan, ngerembet, menular kepada yang lain juga akan dia tinggalkan, dia remehkan. Bahkan yang rawatib qobliyah, ba'diyah akan gampang bagi dia untuk meninggalkannya. Enggak merasa rugi, enggak merasa sesuatu yang berat, besar untuk ditinggalkan. Karena orang kalau terbiasa, enggak enak. Misalnya, dia terbiasa melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Suatu hari dia bangun terlambat mungkin, walhasil, atau dia tinggalkan itu sampai komat, dia salat subuh, gak enak dia, ada sesuatu yang hilang, dia gak nyaman, karena dia terbiasa melakukan, dan itu manfaatnya. Tapi kalau kemudian sudah meninggalkan sesuatu yang bisa dia lakukan, hatta seperti ini misalnya, dia gak melakukan 2 rakaat sebelum subuh pun gampang bagi dia. Gak merasa rugi, gak merasa kehilangan. Dan itu malapetaka. Musibah. Gak merasa rugi dengan suatu kebaikan yang lepas dari dirinya. Oleh sebab itu Rasulullah ingatkan agar jangan kamu itu meniru fulan. Jangan seperti fulan. Dulunya dia rajin sholat malam, kemudian dia tinggalkan, dia berhenti dari kebiasaan baiknya sholat malam. Maka demikian pula, walaupun nasihat ini tertuju kepada Abdullah bin Amr, tapi ini juga kepada keumuman umat, keumuman kita semua. Jangan menjadi seperti fulan. Jika telah terbiasa kamu lakukan sholat malam atau witir, maka biasakanlah, jaga, teruskan. Itu yang paling Allah cintai. Yang langgeng, yang rutin tiap malamnya, walaupun sedikit, semampu kamu, serokaat, tiga rokaat, lima rokaat, mana yang ringan bagimu untuk kamu amalkan. Yang penting dijaga. Wa an Ali bin Abi Thalib qala qala Rasulullah sallam autiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra. Dari Ali Rasulullah sebutkan, wahai ahli Quran, ini orang-orang yang baca Quran, yang ngerti Quran, belajar Quran, witirlah kalian. Karena Allah itu witir dan mencintai witir. Allah itu witir, yang dimaksud Allah itu esa, tunggal, tiada sekutu baginya dalam rububiyahnya, penciptaannya, penguasaannya, dalam peribadatan kepadanya, sesembahan, ketuhanan, dan begitu pula dalam nama dan sifat-sifat kesempurnaannya. Tiada yang menandingi Allah, tiada yang serupa dengan Allah jalla fi'ula. Allah itu esa, tunggal. Yuhibbul witr, dan Allah mencintai witir. Yuhibbul witr di sini Allah subhanahu wa ta'ala mencintai witir dalam mensyariatkan atau menciptakan sesuatu. Makanya langit misalnya Allah ciptakan dalam keadaan witir, 7 lapis. Bumi pun demikian. Allah cinta witir, maka Allah ciptakan ganjil juga 7 lapis. Sholat wajib yang difardukan Allah tentukan dalam syariatnya, ganjil juga 5 waktu. Sehari, semalam. Begitu pula sholat witir ini. Dari hadis ini, apakah berarti baik atau apakah benar kalau kemudian seseorang karena tahu Allah mencintai yang ganjil witir, maka dia berusaha mengganjilkan segala urusannya. Apakah bisa difahami demikian pendalilannya, sehingga misalnya dia makan, dia sengaja ganjil, misalnya makan ambil daging 3 potong atau 1 potong, tempe pun 3 potong, makan kurma 3, dan seterusnya. Begitu pula kalau menggunakan pakaian, dia sengaja ganjil bilangannya, satu lapis, tiga lapis. Apakah seperti itu yang dimaksud? Jawabannya tidak. Bukan demikian makna hadis. Karena hadis yang dimaukan dalam perkara-perkara ibadah. Dalam perkara-perkara ibadah amalan. Makanya Ibnu atau Anas Ibnu Malik mengatakan Rasul SAW sebelum beliau keluar sholat Idul Fitr, beliau makan beberapa korma witron, ganjil. Karena itu ibadah terkait orang itu persiapan untuk sholat Al-Id. Menunjukkan itu ketika sholat Id, bukan kebiasaan Rasul. Kalau kebiasaan Rasul, pastilah Anas akan katakan bahwa Rasulullah setiap harinya makan korma 3 atau 5 atau 7. Tiap hari, tiap makan korma begitu. Tapi gak ada, Anas gak nyebutkan demikian. Makanya Anas katakan kalau sholat Idul Fitri sebelum berangkat beliau makan 3. Hanya hari itu saja. Menunjukkan itu bukan kebiasaan setiap hari orang sengaja mengganjilkan segala urusan yang dia perbuat pada harinya. Maka kalau itu adat, kebiasaan, tidak ada hubungannya dengan pengganjilan. Tidak ada hubungannya dengan witir, diganjilkan, tidak. Tetapi perkaranya dibatasi sesuai dengan syariat, sebatas nas yang ada. Maka kalau sholat ganjil, karena ada nasnya dari Rasul, makan korma sebelum berangkat sholat Idul Fitri, 3 biji, ada contoh dari Rasul. Demikian pula nusus-nusus yang ada dalam amalan ibadah. Yang jelas Allah cinta witir dalam segala yang Allah kehendaki. Tadi penciptaannya banyak witir, langit, bumi, 7 lapis. Sholat fardu pun Allah tentukan ganjil 5 waktu sehari semalam. Allah cinta. Sengaja dibawakan di dalam bab ini untuk mempertegas dan menambah penjelasan bahwa sholat witir itu dicintai oleh Allah karena dia berbilang ganjil 3 rakaat. Dan itu syariat Allah. 5 rakaat, 7, 9 dan 11. Termasuk yang dicintai oleh Allah karena ada nas, ada dalil di situ. Demikian Rasul syariatkan. Allahu taala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.